tidak bisa sekolah, tidak bisa gaji. Siapa? Saya. Oh, Masya Allah. Tapi ada sewaktu orang berpengusian dan berkoar, Abu Bakar Siddiq mengatakan usul dari Rasul. Pateka ayat 7, mau usul jadatan Sabtu. Tiba-tiba Rasul itu tidak nyantap, tanya dengan Allah. Tiba-tiba Allah itu berarti direstui. Nah, jadi ingin tahu secara rasapan sebagai itu, tapi maaf, serbu maaf, barangkali tidak ada aturan, tidak ada maklum, kita tidak bisa pengalaman, tidak berlaku pengalaman. Sudah sekian, terima kasih. Enggak, yang ditanyakan gimana? Hah? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan Abu Bakar Siddiq mengatakan usul dari Rasul ayat 7 pateka mau jadikan satu ayat 7? Iya. Fatihah? Iya. Tapi Rasul itu katanya tidak bisa nyantep, tanya dulu dengan Allah. Tiba-tiba Allah itu merestui, berarti ngoli. Gimana merestui? Iya. Jadi ingin secara anunya ingin diberfungsikan tawan, minta dirasakan awal dengan akhir pertanyaan sebagai itu. Jadi saya itu sudah sekian, terima kasih, tidak banyak lebar, maklum kita sebagai orang blok on. Boleh saya bertanya? Boleh bertanya? Bapak dengarnya di mana? Pengalaman ada sebagai orang kiai atau ustadz mengatakan baik. Dari Masjid Ijo. Oh, baik. Dari Gambiran. Baik, sudah, baik. Ya? Makasih. Maaf ya, barangkali. Masya Allah. Ya, maklum kita ya. Orang tidak pengalaman betul, apa-apa. Betul. Sudah ya. Setiram. Masya Allah. Pertanyaannya hangat. Senang semuanya. Bapak dapat pahala banyak nih. Allah. Masya Allah. Wasa'al wajah ila hadratikum. Yani yawmin al-ayam anna Sayyidina Abu Bakar ja'ilan Nabi. Fas. فطلب من رسول الله أن يجمع سورة الفاتحة هذا يجعل آية واحدة سبع آيات آية سبع مجموعة تجمع هكذا وحسب قوله هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأل ربي سأل الله فإذا بالله سبحانه وتعالى أذن أن يجمع الفاتحة كالآية واحدة فسألته من أين جئت بهذا الكلام أم من سأل قال أنا سمعت من أستاذ المهم اسمع من أستاذ كل ما شئت. هذه القصة ليس لها أصل يعني هذه القصة غير صحيحة والقرآن يعني موجود في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبدله جل يعني الله تعالى أنزله فلا يمكن لأحد أن يغيره نعم والإنسان عليه قاعدة في حياته عليه أن يسمع العلم من الناس الموثوقين المعروفين بالتقوى والصلاح والصدق أما القصاص الذي يحكي قصص هكذا هنا وهنا وهنا ولم يدرس العلم على أهله فننصح بالابتعاد عنه لأن هؤلاء يفسدون علينا ديننا. Baik, beliau ini yang bertanya ini mendapat taufik rabbani. Beliau bertanya kepada ahlinya. Beliau memang ahli tafsir, bab-bab tafsir segala macam bagiannya. Jadi pas pertanyaannya. Berarti harus didengar omongannya. Jadi beliau adalah punya karangan kitab Ma'ayirut Poin untuk Pak punya kitab yang barusan daurah ini daurah al-wasit adalah di daurah ini kursus singkat bagaimana memahami Quran tafsir dan sebagainya beliau memang ahlinya lah pertanyaannya pas kata beliau cerita-cerita semacam itu tidak pernah ada itu adalah cerita yang dibuat oleh beberapa orang dan itu adalah cerita yang tidak perlu dipercaya sebab Al-Quran itu turun sebelum ditulis sudah begitu gak ada perubahan dan Nabi gak bisa merubah sedikit pun termasuk susunan ayatnya sudah begitu aturan dari Allah kepada Rasulullah jadi gak ada yang bisa merubah gak bisa ganggu ya sudah seperti itu gak ada perubahan sama sekali kemudian nasihat beliau kalau sudah urusan-urusan seperti itu ini hal-hal penting urusan Quran memahami Quran dan sebagainya hendaknya kita mendengar dari orang-orang yang memang ahlinya di bidang itu, bukan sekedar orang yang hanya pandai cerita. Kalau orang pandai cerita bisa membuat cerita, berarti ceritanya cerita buatan. Jadi seperti itu. Jadi Fatihah ya seperti itu sudah. Yang benar Fatihah adalah dengan 7 ayat, yang seperti itu adalah yang benar. Jadi enggak ada perubahan-perubahan sama sekali, karena sudah di lauh kemudian sampai ditulis, diperintah oleh Nabi untuk meletakkan ini di ini, sampai ditulis pada Zaid dan Sayyidina Utsman, ya sudah seperti itu. Enggak ada perubahan sama sekali. Wallahu a'lam bissawab.